Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 597. Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Lanjutan dari sebelumnya. Lalu orang bertanya kepadanya, apakah yang akan kami tulis? Sufyan menjawab, tulislah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hamba Allah yang berdosa, Sufyan bin Sa'id bin Al-Mundzir Al-Thuri. Kepada hamba Allah yang tertimpa dengan angan-angan Harunur Rasid yang telah mencabutkan kemanisan iman. Amma ba'du. Kemudian itu, maka sesungguhnya aku telah menulis surat kepadamu. Aku beritahukan kepadamu bahwa aku telah memutuskan tali perhubungan dengan engkau. Dan aku telah memotong kecintaan engkau. Dan aku marah akan tempat kedudukan engkau, jabatan kekhalifahan. Bahwa engkau telah jadikan aku saksi atas engkau dengan pengakuan engkau, atas diri engkau pada surat engkau, dengan apa yang engkau serang atas baitul mal kaum muslimin. Engkau telah membelanjakannya pada bukan haknya, dan engkau menghabiskannya pada bukan hukumnya. Kemudian engkau tidak senang dengan apa yang aku kerjakan, dan engkau itu jauh daripadaku sampai engkau tuliskan surat kepadaku. Engkau jadikan aku saksi atas diri engkau. Adapun aku, sesungguhnya telah naik saksi atas engkau dan teman-temanku yang menyaksikan pembacaan surat engkau. Dan akan kami tunaikan kesaksian itu atas engkau besok di hadapan Allah Ta'ala. Hai Harun, engkau telah menyerang baitul mal kaum muslimin tanpa keridaan mereka. Adakah rela dengan perbuatan engkau itu orang-orang yang dijinakkan hatinya, orang-orang mu'alaf, orang-orang amil zakat di bumi Allah Ta'ala, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, dan Ibnu Sabil, adakah rela dengan yang demikian, pendukung-pendukung Al-Quran, ahli-ahli ilmu, perempuan-perempuan janda dan anak-anak yatim? Adakah rela dengan yang demikian, orang banyak dari rakyat engkau? Maka ikatlah, wahai Harun, kain sarung engkau. Sediakanlah untuk pertanyaan akan jawabannya, dan untuk bahaya bajunya. Ketahuilah, bahwa engkau akan berdiri di hadapan hakim yang maha adil. Sesungguhnya, engkau telah mendatangkan bahaya pada diri engkau. Karena engkau cabut kemanisan ilmu, zuhud, kelezatan Al-Quran, dan duduk-duduk dengan orang-orang pilihan. Engkau rela untuk diri engkau bahwa engkau itu menjadi orang zalim dan imam bagi orang-orang zalim. Wahai Harun, engkau duduk di atas kursi kebesaran. Engkau memakai kain sutra. Engkau pasang tabir pada pintu engkau. Dan engkau menyerupakan dengan Tuhan sarwa sekalian alam dengan penjaga-penjaga. Kemudian, engkau dudukkan tentara-tentara engkau yang zalim pada pintu engkau dan tabir engkau. Mereka berbuat kezaliman kepada manusia. Dan mereka itu tidak insaf. Mereka itu meminum khamar dan memukul orang yang meminum khamar. Mereka itu berzina dan menghukum orang yang berzina. Mereka itu mencuri dan memotong tangan orang yang mencuri. Apakah tidak hukuman-hukuman ini atas diri engkau dan atas diri mereka sebelum engkau menghukumkan orang lain? Maka bagaimanakah engkau besok, hei Harun, apabila dipanggil oleh pemanggil dari pihak Allah Ta'ala? kumpulkanlah mereka-mereka yang zalim serta istri-istrinya. Manakah orang-orang zalim itu dan penolong-penolong orang-orang zalim? Lalu pemanggil itu mendatangkan engkau di hadapan Allah Ta'ala, dan kedua tangan engkau dirantaikan ke leher engkau. Tiada akan melepaskannya selain oleh keadilan engkau dan keinsafan engkau. Orang-orang zalim itu disekelilingi engkau, dan engkau yang mendali dan imam mereka ke api neraka. Seakan-akan aku dengan engkau, wahai Harun, telah engkau ambil dengan kesempitan pencekik leher, dan engkau datangkan kesulitan-kesulitan. Engkau melihat kebaikan engkau dalam timbangan orang lain, dan kejahatan orang lain dalam timbangan engkau sebagai tambahan dari kejahatan engkau. Bahwa di atas bahaya, kegelapan di atas kegelapan. Maka jagalah dengan wasiatku, dan ambillah pengajaran dengan pengajaranku yang aku berikan kepadamu. Ketahuilah bahwa aku telah menasihatimu, dan tidak aku tinggalkan suatu tujuan pun pada menasihati engkau. Takutlah akan Allah, hai Harun, tentang rakyat engkau. Peliharalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya, dan baguskanlah kekhalifahan di atas mereka. Ketahuilah bahwa pekerjaan ini jikalau tetap untuk orang lain, niscaya tidak akan sampai kepada engkau. Dan jadilah kepada orang lain. Demikian juga berpindah dengan penduduknya seorang demi seorang. Di antara mereka ada yang mencari perbekalan dengan perbekalan yang bermanfaat baginya. Di antara mereka ada yang merugi dunianya dan akhiratnya. Dan aku memperkirakan engkau, wahai Harun, termasuk orang yang merugi dunianya dan akhiratnya. Maka jagalah diri engkau. Jagalah diri engkau, bahwa engkau menulis surat kepadaku sesudah ini. Maka tiada akan aku jawab kepada engkau nanti. Wassalam. Ubad berkata, lalu Sufyan mencampakkan surat itu kepadaku dengan terbuka. Tiada terlipat dan tiada distempel. Maka aku ambil surat itu dan aku pergi ke pasar Kufah. Dan pengajaran itu telah jatuh berkesan dalam hatiku. Lalu aku berseru, wahai penduduk Kufah, mereka itu memperkenankan seruanku. Lalu aku berkata kepada mereka, wahai kaumku, siapakah mau membeli orang dari lari? Siapakah mau membeli orang yang lari dari Allah kepada Allah? Lalu mereka hadapkan kepadaku dinar dan dirham. Lalu aku berkata, aku tiada memerlukan kepada harta, akan tetapi baju jubah bulu yang kasar dan aba'ah atau baju luar terbuka bagian depan dari kapas. Ubad meneruskan kisahnya. Lalu diberikan kepadaku yang demikian, dan aku buka pakaian yang ada pada tubuhku yang telah aku pakai bersama Amirul Mukminin. Dan aku menghadap mengendarai Al-Barzun, kuda Romawi, dengan senjata yang aku bawakan dahulu. Sehingga sampailah aku pada pintu Amirul Mukminin Harun, dengan kaki telanjang, kaki ayam, berjalan kaki. Lalu aku diejekkan oleh orang yang ada pada pintu khalifah. Kemudian diizinkan aku masuk. Maka tatkala aku masuk ke tempat khalifah dan ia melihat aku dalam keadaan yang demikian, lalu ia bangun dari duduk. Kemudian bangun lagi, seraya memukul kepalanya dan mukanya, dan berdoa dengan kebinasaan dan kesedihan, dan berkata, telah memperoleh manfaat utusan dan telah kecewalah yang mengutus. Apalah bagiku dunia? Apalah bagiku, kerajaan akan hilang daripadaku dengan segera. Kemudian, aku serahkan surat itu kepadanya dengan terbuka, sebagaimana diserahkan kepadaku. Lalu Harun menghadapinya, membaca, dan air matanya jatuh berderai dari kedua matanya. Ia membaca dan menarik nafas. Maka berkatalah setengah orang-orang yang duduk bersamanya, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh telah begitu berani Sofyan atas engkau. Kalau engkau hadapkan kepadanya, maka engkau beratkan dia dengan besi dan engkau sempitkan penjara padanya. Niscaya engkau membuat dia menjadi ibarat pengajaran kepada orang lain." Harun menjawab, "Tinggalkanlah kami, hai budak-budak dunia, yang telah tertipu orang-orang yang telah kamu tipu. Dan celaka orang-orang yang telah engkau binasakan. Sesungguhnya Sufyan satu-satunya umat, tiada seorang pun yang menyerupai sifatnya. Biarkanlah Sufyan dengan keadaannya yang demikian." Kemudian, senantiasalah surat Sufyan itu di sisi Harun, yang dibacanya pada ketika tiap-tiap sholat, sehingga ia wafat, dicurahkan rahmat Allah kiranya kepadanya. Maka Allah mencurahkan rahmat kepada hamba yang memperhatikan kepada dirinya dan bertakwa kepada Allah tentang apa yang akan didatangkan kepadanya besok pada amal perbuatannya. Karena amal perbuatan itu akan dihitung, dihisab, dan diberi balasan. Wallahu waliyut taufik. Allah yang menganugerahkan taufik. Dari Abdullah bin Mahran yang menceritakan bahwa Harun Rasid pergi haji. Maka sampailah ia di Kufah, lalu tinggal di situ beberapa hari. Kemudian ia bersiap untuk berangkat. Lalu keluarlah manusia banyak melepaskan keberangkatannya. Dan keluar pula Bahlul Gila bersama orang yang keluar dengan membawa sampah. Anak-anak kecil mengganggu dan suka kepadanya tatkala telah siap kendaraan Harun untuk berangkat. Lalu si Bahlul melarang anak-anak kecil untuk mempermain-mainkannya. Sewaktu telah datang Harun, maka si Bahlul berseru dengan sekuat suaranya, "Wahai Amirul Mukminin!" Lalu Harun membuka kelambu dengan tangannya dari mukanya seraya berkata, "Labaika, ya Bahlul." Si Bahlul menyambung, "Wahai Amirul Mukminin, disampaikan hadis kepada kami oleh Aiman bin Nail dari Qudamah bin Abdullah Al-Amiri, di mana Qudamah berkata, 'Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Arafah dengan mengendari untanya yang berwarna putih bercampur merah. Tak ada pukulan, tak ada usiran, dan tak ada kepada engkau. Engkau merendahkan diri pada perjalanan engkau ini, wahai Amirul Mukminin, adalah lebih baik bagi engkau dari kesombongan dan keperkasaan engkau.'" Abdullah bin Mahran berkata, lalu Harun menangis sehingga jatuhlah air matanya ke bumi. Kemudian ia berkata, "Hai Bahlul, tambahkan lagi kepada kami. Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada engkau." Bahlul menjawab, "Boleh, wahai Amirul Mukminin. Orang yang didatangkan oleh Allah harta dan kecantikan, lalu membelanjakan dari hartanya dan menjaga diri dari perbuatan jahat pada kecantikannya, niscaya ia tertulis dalam buku daftar Allah Ta'ala yang bersih bersama orang-orang baik." Harun Rasid menjawab, "Baik sekali engkau, hai Bahlul." Dan beliau menyerahkan suatu pemberian kepada si Bahlul. Bahlul berkata, "Kembalikan pemberian ini kepada orang yang engkau ambil daripadanya. Aku tiada berhajat kepada pemberian." Harun Rasid berkata, "Hai Bahlul, kalau ada hutangmu, maka kami bayar hutang itu." Bahlul menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, mereka ahli ilmu di Kufah adalah berkecukupan. Telah sepakat pendapat mereka bahwa membayar hutang dengan hutang tidak boleh." Harun Rasid berkata, "Hai Bahlul, Kami alirkan kepada engkau apa yang menjadi makanan engkau atau yang menjadikan tempat tinggal engkau. Abdullah bin Farhan menceritakan seterusnya. Lalu Bahlul mengangkatkan kepalanya ke langit, kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku dan engkau dalam tanggungan Allah. Maka mustahil ia ingat akan engkau dan lupa akan aku." Abdullah bin Mahran menceritakan, maka Harun menurunkan kelambu dan pergi. Dari Abil Abbas Al-Hasimi, dari Soleh bin Al-Ma'mun, di mana Soleh berkata, "Aku masuk ke tempat Al-Haris Al-Muhasib radhiyallahu an, lalu aku bertanya kepadanya, 'Hai Abu Abdillah, adakah engkau hitung amalan dirimu?' Al-Haris menjawab, 'Ada, ini sekali.' Maka aku bertanya kepadanya, 'Lalu hari ini?' Al-Haris menjawab, 'Aku sembunyikan kepadaku, aku sembunyikan keadaanku. Sesungguhnya aku membaca suatu ayat dari kitab Allah Ta'ala. Maka aku kikir untuk didengarkan oleh diriku. Jikalau tidaklah dikerasi oleh kegembiraan padanya, niscaya tidak aku melahirkannya. Adalah aku pada suatu malam duduk di mihrabku. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang berparas cantik, harum baunya, lalu memberi salam kepadaku. Kemudian ia duduk di hadapanku. Maka aku bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Pemuda itu menjawab, "Aku adalah seorang pengembara, bermaksud menjumpai orang-orang yang beribadah pada mihrabnya. Aku tiada melihat engkau mempunyai kerajinan. Maka apakah yang engkau kerjakan?" Al-Haris berkata, "Aku menjawab kepada pemuda itu, menyembunyikan semua bahaya dan menarik segala faedah." Al-Haris berkata, "Pemuda itu lalu berteriak dan berkata, 'Aku tiada mengetahui bahwa ada seseorang di antara tepi Masyrik dan Maghrib. Ini sifatnya.'" Al-Haris berkata, "Aku bermaksud menambahkan, lalu aku berkata kepadanya, 'Apakah tidak engkau ketahui bahwa ahlil hati atau orang yang berhati suci dan berjiwa bersih menyembunyikan hal ihwal mereka, menyembunyikan rahasia-rahasia mereka dan meminta kepada Allah menyembunyikan yang demikian kepada mereka? Maka dari manakah engkau mengenal mereka itu?" Al-Haris berkata, "Pemuda itu berteriak teriakan yang membawa ia jatuh pingsan. Ia tinggal padaku 2 hari, belum sadar. Kemudian ia sembuh dan telah berhadas pada kainnya. Maka tahulah aku akan hilang akalnya. Lalu aku keluarkan baginya kain baru dan aku berkata kepadanya, 'Ini kain kafanku. Aku utamakan untuk engkau memberikannya. Mandilah dan ulanglah sholatmu.' Pemuda itu menjawab, 'Berilah air.' Lalu ia mandi dan mengerjakan sholat. Kemudian ia berselimut dengan kain itu dan keluar. Lalu aku tanyakan, 'Mau kemana?' Ia menjawab padaku, 'Bangunlah bersamaku.' Maka terus-meneruslah ia berjalan kaki sehingga ia masuk ke tempat Khalifah Al-Ma'mun. Lalu ia memberi salam kepadanya dan berkata, 'Hai orang dolim, aku ini orang dolim jikalau tidak aku katakan kepadamu. Hai orang dolim, aku meminta ampun kepada Allah dari keteledoranku kepada engkau. Tidakkah engkau takut akan Allah Ta'ala tentang apa yang telah dianugerahkannya menjadi milik engkau?'" Pemuda itu banyak berkata-kata. Kemudian ia bermaksud hendak keluar dan aku duduk di pintu. Lalu Al-Ma'mun menunjuk kepadanya dan bertanya, "Siapa engkau?" Pemuda itu menjawab, "Aku seorang pengembara. Aku berpikir tentang apa yang dikerjakan oleh orang-orang Siddiq sebelumku. maka tiada aku dapati diriku mempunyai keberuntungan padanya. Maka tergantunglah aku dengan pengajaran engkau. Mudah-mudahan aku menyusuli mereka." Al-Haris meneruskan beritanya. Lalu Al-Ma'mun memerintahkan memotong leher pemuda itu. Kemudian dikeluarkan pemuda itu dan aku duduk pada pintu dengan terbungkus dalam kain itu. Dan seorang penyeru menyerukan, "Siapa yang menjadi wali pemuda itu, maka hendaklah mengambilkannya." Al-Haris berkata, "Aku bersembunyi daripadanya." Lalu pemuda itu diambil oleh kaum-kaum perantau. Mereka itu menguburkannya dan aku bersama mereka. Aku tidak memberitahukan kepada mereka akan hal ihwal itu. Aku bertempat tinggal dalam masjid dekat kuburan, sedih mengenangkan pemuda itu. Lalu kedua mataku memaksakan aku tidur. Tiba-tiba terlihat bahwa pemuda itu di antara bidadari-bidadari di mana aku belum pernah melihat yang lebih cantik dari mereka. Pemuda itu berkata, "Hai Haris, engkau, demi Allah, adalah di antara penyembunyi-penyembunyi yang menyembunyikan hal ihwal mereka dan mentaati Tuhan mereka." Lalu aku bertanya, "Apakah yang diperbuat mereka?" Pemuda itu menjawab, "Pada hari kiamat mereka akan bertemu dengan engkau." Lalu aku melihat kepada suatu rombongan yang berkendaraan. Maka aku bertanya, "Siapakah kamu?" Mereka itu menjawab, "Orang-orang yang menyembunyikan hal-hal ikhwalnya. Pemuda ini telah menggerakkan perkataan engkau baginya. Maka tidak adalah dalam hatinya sesuatu daripada apa yang engkau sifatkan." Lalu ia keluar untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan Allah Ta'ala menempatkannya bersama kami dan marah karena hambanya. Dari Ahmad bin Ibrahim Al-Mukri, yang menerangkan bahwa adalah Abul Husain An-Nuri, seorang laki-laki yang sedikit berkata-kata yang tiada perlu. Ia tidak bertanya dari hal yang tiada penting. Ia tiada memeriksa dari hal yang tiada diperlukannya. Adalah ia apabila melihat perbuatan mungkar, niscaya melarangnya, walaupun membawa kepada kebinasaan dirinya. Maka pada suatu hari, ia turun ke tempat pemberhentian perahu di sungai Tigris yang terkenal dengan nama Masra'ah Al-Fahamin. Ia bersuci mengambil wudhu untuk sholat. Tiba-tiba ia melihat sebuah kapal kecil, di dalamnya 30 kaleng yang tertulis padanya dengan cat hitam, kata-kata Lutfun. Abu Husain An-Nuri lalu membaca tulisan itu dan menantangnya. Karena ia tidak mengenal dalam perniagaan dan dalam berjual beli suatu barang yang disebut dengan Lutfun itu, lalu ia bertanya kepada kelasi kapal itu, "Apakah dalam kaleng-kaleng ini?" Kelasi itu menjawab, "Apa perlunya bagimu? Pergilah pada urusanmu." Tatkala Nuri mendengar perkataan tersebut dari kelasi itu, maka bertambahlah keinginannya hendak mengetahuinya. Lalu ia berkata, "Saya suka engkau terangkan kepadaku barang apakah dalam kaleng-kaleng ini." Kelasi itu menjawab, "Apa perlunya kepada engkau? Engkau demi Allah seorang sufi yang suka kepada yang tiada penting. Ini adalah khamar kepunyaan Khalifah Al-Mu'tadid yang bermaksud menyempurnakan majelisnya dengan barang ini." Karatan Al-Mu'tadid, yaitu seorang khalifah dinasti Abbasiyah sebagai khalifah ke-16, memerintah tahun 245 sampai 289 Hijriah. Lalu An-Nuri bertanya untuk menegaskan, "Ini khamar?" Kelas itu menjawab, "Ya." Maka berkata An-Nuri, "Aku suka engkau berikan kepadaku pengayuh itu." Lalu marahlah kelas itu kepadanya, Seraya berkata kepada budaknya, "Berilah pengayuh itu, sehingga aku akan melihat apa yang akan diperbuatnya." Tatkala pengayuh itu sudah berada dalam tangannya, lalu An-Nuri naik ke kapal kecil itu. Dan terus-menerus ia memecahkan kaleng-kaleng itu satu demi satu, sehingga sampailah pada akhirnya kecuali tinggal satu kaleng. Kelasi itu meminta pertolongan, sehingga naiklah ke kapal kecil tersebut pemilik jembatan, yaitu ketika itu Ibnu Bisir Al-Fah. Lalu ia menangkap An-Nuri dan dibawanya ke hadapan Al-Mu'tadid. Dan Al-Mu'tadid itu adalah pedangnya sebelum berbicara. Dan orang tidak ragu lagi bahwa Al-Mu'tadid akan membunuh An-Nuri. Abu Husain An-Nuri meneruskan ceritanya. Lalu aku dimasukkan ke tempat Al-Mu'tadid, dan ia sedang duduk di atas kursi besi, dan di tangannya tongkat yang dibalik-balikkannya. Tatkala ia melihat aku, lalu bertanya, "Siapa engkau?" Aku menjawab, "Muhtasib." Muhtasib ialah orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Al-Mu'tadid bertanya lagi, "Siapa yang mengangkatkan engkau untuk melaksanakan al-hisbah?" Aku menjawab, "Yang memerintahkan engkau menjadi imam khalifah, itulah yang memerintahkan aku untuk al-hisbah, wahai Amirul Mukminin." An-Nuri meneruskan ceritanya, Al-Mu'tadid menukurkan kepalanya ke bumi sesaat lamanya. Kemudian ia mengangkatkan kepalanya kepadaku seraya bertanya, "Apakah yang membawa engkau kepada perbuatan yang engkau lakukan?" Lalu aku menjawab, "Karena kasih sayangku kepadamu, karena aku telah bukakan tanganku kepada menginyahkan perbuatan makruh daripadamu." Lalu aku teledor daripadanya. An-Nuri meneruskan ceritanya, maka Al-Mu'tadid menukurkan kepalanya berpikir tentang perkataanku. Kemudian ia mengangkatkan kepalanya kepadaku seraya berkata, "Bagaimana maka engkau lepaskan satu kaleng ini dari jumlah kaleng-kaleng itu?" Aku menjawab, "Tentang terlepasnya satu kaleng itu adalah sebab yang akan aku terangkan kepada Amirul Mukminin, jikalau diizinkan." Al-Mu'tadid lalu menjawab, "Mari, ceritakan kepadaku." Lalu aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah kuhadapkan kepada kaleng-kaleng itu dengan menuntut kebenaran Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Suci bagiku dengan yang demikian. Dan telah penuhlah hatiku oleh kesaksian keagungan bagi kebenaran dan ketakutan tuntutan. Maka lenyaplah kehebatan makhluk daripadaku. Lalu aku datang kepada kaleng-kaleng itu dengan keadaan ini, sehingga sampailah aku kepada kaleng yang satu ini. Lalu diriku merasa sombong, karena aku telah tampil kepada orang seperti engkau. Lalu aku mencegah. Dan jikalau aku tampil kepada kaleng yang satu ini dengan keadaan yang pertama, walaupun dunia ini penuh dengan kaleng-kaleng itu, niscaya akan aku pecahkan dan aku tiada mengambil pusing." Maka Al-Mu'tadid berkata, "Pergilah, kami lepaskan tangan engkau. Ubahlah apa yang engkau sukai mengubahkannya dari perbuatan mungkar." Abu Husain meneruskan ceritanya, "Lalu aku berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, marahlah kepadaku akan perubahan, karena aku sesungguhnya merubahkan dari Allah Ta'ala dan aku sekarang merubahnya dari syaratku.'" Lalu Al-Mu'tadid bertanya, "Apa hajatmu?" Aku menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, engkau perintahkan pengeluaranku dengan selamat." Lalu Al-Mu'tadid memerintahkan yang demikian dan keluarlah Abu Husain An-Nuri ke Basrah. maka adalah kebanyakan harinya ia di situ. Karena takut ia ditanyakan oleh seseorang akan keperluan yang ditanyakan oleh Al-Mu'tadid. An-Nuri bertempat tinggal di Basrah sampai Al-Mu'tadid wafat. Kemudian ia kembali ke Baghdad. Inilah perjalanan hidup atau sirah ulama-ulama dan adat kebiasaan mereka tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan sedikit mereka memperdulikan kekuasaan sultan-sultan. Akan tetapi mereka bertawakal di atas karunia Allah Ta'ala bahwa ia menjaga mereka. Dan mereka rela dengan hukum Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan pahala syahid kepada mereka. Tatkala mereka telah mengikhlaskan niat karena Allah, niscaya membekaslah perkataan mereka pada hati yang kesat, lalu dilunakkannya dan dihilangkannya kekesatan itu. Adapun sekarang, maka sifat kerakusan telah mengikat lidah ulama-ulama, lalu mereka itu berdiam diri, dan jikalau mereka itu berkata-kata, niscaya tidak menolong perkataan mereka akan keadaan mereka. Maka mereka tidak memperoleh kemenangan. Jikalau mereka itu benar dan bermaksud kebenaran ilmu, niscaya mereka akan memperoleh kemenangan. Maka rusaknya rakyat disebabkan rusaknya raja-raja atau penguasa-penguasa. Dan rusaknya raja-raja disebabkan rusaknya ulama-ulama. Dan rusaknya ulama-ulama disebabkan pengaruh kecintaan pada harta dan kemegahan. Barang siapa telah dikuasai oleh kecintaan dunia, niscaya ia tidak sanggup melaksanakan al-hisbah atas orang-orang rendah. Maka betapa lagi atas raja-raja dan orang-orang besar. Kepada Allah kita meminta pertolongan di atas semua hal. Telah tamat kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Dengan pujian kepada Allah, pertolongan dan kebagusan taufiknya.